naring desing di telinga bangkit rasa bagai angin mendesing sayup-sayup meniup terdengarlah suaramu lagu rindu. Sebagai lagu kenangan keindahan suaramu memukau menawan hati seorang ingin ku berhadapan dengan di kepujaan angan selalu bertanya siapa Tuhan. Ingin ku nyanyikan sebagai lagu keindahan suaramu memukau menawan hati seorang ingin ku berhadapan dengan di kau pujaan angan selalu bertanya siapa Tuhan. Bye.